Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu diyati al-jurah. Nah, bab dia untuk luka-luka. Ya, sudah berlalu penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan dia. Khususnya dia di dalam pembunuhan. Sengaja atau mirip sengaja atau tidak sengaja. Sekarang Ibnu Qudamah masuk menjelaskan dia di dalam masalah luka-luka. Dan luka itu ada dua. Ada luka di kepala, itu yang disebut dengan nama syijaj, dan luka di selain kepala. Dan di sini Ibnu Qudamah akan memulai dulu dengan luka di selain kepala. Adapun luka pada kepala akan diterangkan di bab setelahnya. Di dalam bab diyatil jarah ini ada 10 pembahasan. Yang pertama, kewajiban satu dia pada anggota tubuh yang satu pada manusia. Kata beliau, kullu ma fil insani minhu syai'un wahid fa fihi diyatun. Setiap hal yang pada manusia hanya satu, maka pada satu itu ada dia sempurna. Nah, dia bayar dia apa? Dia lengkap, sempurna. Berapa kemarin dia sempurna? 100 ekor unta. Apa itu? Yang anggota tubuh yang satu saja. Kalisanihi wa amfihi, lisannya, hidungnya, wa dzakarihi, kemaluannya, wa sam'ihi, pendengarannya, wa basarihi, penglihatannya. Pendengarannya bukan telinga, pendengarannya. Wa basarihi, penglihatannya. Wa syammihi, penciumannya. Wa aklihi, dan akalnya. Wa kalamihi, pembicaraannya. Wa batshihi, pemegangannya. Ya, maksudnya di sini gerakan kedua tangan dan kemampuan dia memegang. Wa masyihi, dan berjalannya. Nah, ini semuanya satu dia kalau hilang. Kenapa satu dia? Ya, sebagian dari yang disebut di sini itu diterangkan di hadits Amr bin Hazm dan selainnya, ya, tentang hidung, lisan, kemaluan misalnya, Nabi sebut satu dia. Maka yang lainnya dikiaskan mirip seperti itu. Jelas ya? Memang tidak semua yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini diterangkan dalam hadits Amr bin Hazm. Dan hadith yang lain menjelaskan tentang dia. Hanya saja dikiaskan oleh para ulama yang semisal dengannya. Wa kadhalika fi kulli wahidin min sa'rihi wa huwa yaj'al wajhahu fi janibihi. Demikian pula setiap dari sa'arnya. Ya. Yaitu dia jadikan wajahnya di sebelah kanannya. Nah, jadi kalau misalnya terputar lehernya, ya, maka satu dari yang terputar ini di bagian pipinya yang terputar ini dianggap satu dia. Wa taswidi wajhihi wa khaddaihi. Demikian pula dalam menghitamkan wajahnya dan kedua pipinya. Wa istitlaqi baulihi aw ghaitihi. Dan dalam kelepasan kencingnya atau air besarnya. Kalau misalnya setelah dilakukan jinayah terhadapnya, ya, menjadi hitam wajahnya atau menjadi hitam pipinya. Maka di sini ada kewajiban satu dia karena dihilangkan manfaat itu semua. Demikian pula setelah dilakukan jinayah, dia tidak bisa tahan lagi kencingnya, dia tidak bisa tahan air besarnya. Maka ini juga disebutkan satu dia. Baik. Kemudian kata beliau, wa qar'i ra'sihi wa lihiyatihi. Dan demikian pula di dalam apa menghilangkan rambutnya. Jadi rambutnya tidak bisa tumbuh karena itu. Atau jenggotnya. Maka semuanya ada kewajiban satu dia. Itu satu dia yang sempurna. Baik, dan ini semuanya ya diambil dari mana yang sama ya. Nah, kemanfaatannya cuma satu saja yang dimiliki oleh seseorang. Dikata tidak ada lagi, sudah, dia tidak memiliki yang lainnya. Baik, kemudian kata beliau, dia berikutnya, kewajiban satu dia pada dua anggota tubuh kembar pada manusia. Nah, kata beliau, wafihi minhu syai'ani, dan dari dia itu ada sesuatu yang dua. Ya, fafihi madiyah, untuk duanya ada dia. Wafi ahadihima nisbuha, dan pada salah satu dari keduanya setengah dia. Jadi kalau dia kembar, dua-duanya satu dia. Kalau satu saja, dihitung berapa? Setengah dia. Hal aina ini, seperti kedua mata. Wal hajibah ini, dua hajib, dua alis. Was syafata ini, dua bibir. Wal udhuna ini, dua telinga. Wal lahya ini, wal lahya ini itu apa namanya? Bagian kanan dan kiri pipi. Wal yada ini, kedua tangan. Wasadia ini, dua tete. Wal aliyata ini, kedua pantat. Wal unsaya ini dua biji ya. Kemudian wal iskata ini. Ya, iskata ini dua apa namanya sudut. Ini berkaitan dengan milik perempuan. Wal rijla ini, dan dua kaki. Wal fil wa fil ajfani al arba'ah diyah, dan pada ajfan yang empat ada satu dia. Ajfan itu kelopak mata atau kelopak matanya. Jadi setiap manusia punya empat. Jadi empat-empatnya semuanya satu dia. Wa fi ahdabiha ad-diyah, dan pada bulu matanya, bukan alis ya, bulu mata. Sebab orang punya empat bulu mata. Pada empat bulu matanya juga ada satu dia. Baik. Seluruh yang disebut di atas dari yang memiliki dua, yang kembar, itu disebut ya di dalam hadis Amr bin Hazm dan selainnya. Tapi tetapkan padanya satu dia. Demikian pula dikiaskan semua anggota tubuh yang kembar. Iya. Hanya saja di sini, di masalah apa namanya empat bulu mata dan empat pelupuk mata, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Apakah ada dia di situ atau tidak? Apakah dikiaskan atau tidak? Ya, sebagian ulama berkata bahwa ini empat-empatnya dihitung dia. Sebab dia sama dengan anggota badan yang lainnya. Keindahan dan kemanfaatan bagi seorang kalau hilang, maka diwajibkan dia. Dan sebagian ulama lagi yang lainnya mengatakan tidak ada dia padanya. Tapi yang ada adalah hukuman. Ya, cuma ditetapkan padanya hukuman, yaitu kadar yang tidak ditentukan dengan bentuk dia. Akan kita terangkan nanti ya makna hukuman. Ini pendapat yang kedua, bahwa hanya ditetapkan hukuman saja, itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Baik. Ada kuliah hal ini ada dua pendapat ya di dalam masalah. Iya. Sebentar, yang tadi saya katakan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu di masalah lain ya, di pembahasan lain. Baik. Jadi ala kulli hal di dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Dan sebenarnya penentuan apakah ada dia atau tidak itu dilihat nanti di mahkamah, di pengadilan. Ya, qadhinya menentukan bagaimana. Baik, yang jelas di dalam hal ini ada dua pendapat. Kemudian berikutnya, ya ini sudah ya, dia satu dia untuk empat pelupuk mata, terus satu dia untuk empat bulu mata, itu diperbaiki ya, bukan bola mata, bulu mata. Iya. Kemudian yang kelima, satu dia untuk jari kedua tangan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa fi kulli wahidin rubu'uha. Jadi kalau empat pelupuk mata dengan empat bulu mata, kalau dikatakan satu dia, berarti kalau hilang satu dapat seperempat dia. Fa'inqala aha bi ahdabiha wajabat diyatun wahidah. Kalau dicabut, ya, dicabut pelupuk mata itu bersama dengan bulu matanya, maka wajib satu dia. Kemudian kata beliau, wa fi asabi al-yadaini diyah. Wa fi asabi al-yadaini ad-diyah. Pada jari jemari kedua kaki. Seluruh jari jemari ya. Seluruh jari jemari berapa? Satu diyah. Ya, jari jemari kaki semuanya ada berapa jari jemari? Ada 10. Ya, jadi kalau hilang satu jari, berapa diyah ya? Akan menjadi 1/10. Itu 10 ekor unta. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat. Wa fi asabi ar-rijlaini ad-diyah. Demikian pula pada jari jemari kedua kaki. Ada satu diyah semuanya. Nah, wa fi kulli isba'in usyruha. Pada setiap jari dapat berapa? 1/10. Kemudian kata beliau, wa fi kulli anmulatin thuluthu akliha illa al-ibham. Ya, dan setiap jari itu, setiap ruasnya, setiap ruas jari itu mendapatkan 1/3 dari jari itu, kecuali al-ibham, kecuali ibu jari. Wa fi kulli anmulatin nisfu akliha. Kalau pada ibu jari, setiap ruas dapat 1/2. Ya, jelas ya, karena jari lainnya semua berapa ruasnya? 3. Kalau ibu jari berapa? 2. Jadi kalau misalnya ibu jari hilang satu ruas, maka dia dapat 1/2. Ya, dari dia untuk ibu jari. Ibu jari berapa tadi dianya? 1/10. Ya, jadi kalau dia dapat 1/2-nya 1/20, dapat 5 ekor unta. Adapun pada jari yang lainnya, yang dia dapat 1/3. Ya, jadi kalau 1/3, 3, berapa? 3,1/3 unta. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa fi kulli sinnin khamsun minal ibil. Ya, ini kaitannya dengan gigi. Baik. Kata beliau, pada setiap gigi ada 5 unta. Idza lam ta'ud, apabila giginya tidak kembali lagi. Ya, tapi kalau misalnya giginya dicabut, dia hilangkan, ternyata giginya balik lagi, tumbuh lagi, maka tidak ada dia di situ ya. Baik, dan ini syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, dan tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian kata beliau, wa fi marinil anfi wa hamalati thadi wal kaf wal qadam. Iya. Wa khashafati dhakar wa ma dhahara min as-sin wa taswidiha diyatul udhu kullihi. Nah, ini ada sebagian anggota tubuh yang dihilangkan, tapi kalau dihilangkan dapat satu diyah semuanya. Ya, yang pertama marinil anf. Iya. Lubang hidung. Jadi hidung ini pada lubangnya kalau dihilangkan sama dengan menghilangkan hidung seluruhnya. Sebab kemanfaatan hidungnya di situ. Demikian pula puting dari susu. Ya, jadi kalau misalnya dari tetenya hilang putingnya, itu sama saja tidak berfungsi lagi. Wal kaf, demikian pula kalau hilang telapak tangannya. Kalau sudah tidak ada telapak tangan, maka tangannya tidak berfungsi. Wal qadam, kakinya. Wa khashafati dzakar, demikian pula ujung kemaluannya. So, kalau sudah hilang ujungnya, tidak berfungsi lagi. Wa ma dhahara min as-sinni, apa yang tampak dari gigi. Iya. Wa taswidiha, dan dihitamkan. Nah, kalau ini dia misalnya giginya dia potong, dia hilangkan kebanyakannya atau dibuat gigi itu menjadi hitam, ya, maka ini hilang kemanfaatannya. Ya, karena itu ditanggung padanya satu diyah. Diukur padanya satu diyah. Ya, kenapa diukur satu diyah? Karena ini kaitannya dengan masalah apa? Dia menghilangkan kemanfaatan seluruhnya. Maka sama saja kalau dia menanggung satu diyah. Baik. Kemudian kata beliau, fi ba'dhi dhalika bil hisab min diyatihi. Dan pada sebagian hal tersebut itu dihisab pada diahnya. Ya, misalnya jari misalnya, kalau hilang seperdua dari jarinya, maka dihitung semuanya satu diah. Iya. Tapi ini dilihat kepada hisab dari diah di jari jemari itu sendiri. Jadi sekali lagi saya ini ucapan Ibnu Qudamah, fi ba'dhi dzalika bil hisab min diyatihi. Sebagian hal tersebut dihisab dari diahnya. Jadi kalau hanya hilang sebagian, dihisab pada diahnya saja ya, yang sudah diterangkan. Seperti jari tadi, kalau dia hilang misalnya sebagian, dilihat berapa ruas yang hilang. Berapa ruas, nanti dihitung dari situ, sebagaimana yang sudah berlalu. Kemudian kata beliau, wa fil asyal minal yadi. Ini tentang dia anggota tubuh yang cacat atau memiliki kekurangan. Kata beliau, wa fil asyal minal yad, pada tangan yang cacat, warrijal, demikian pula kaki, wadzakar, dan kemaluan. Ya, kalau kemaluannya cacat, ini akan diterangkannya bagaimana diahnya. Wadzakar al-hasi, demikian pula kemaluan seorang yang sudah dikebiri. Wal imnin, dan kemaluan seorang yang imnin. Ini penyakit yang sudah berlalu kemarin ya di pembahasan apa? Pembahasan nikah. Bahwa imnin itu tidak bisa berdiri. Walisanil akhras, demikian pula lisannya orang yang bisu. Wal ainil qa'imah, dan mata yang berdiri. Ya, ada matanya naik ke atas, dia tidak bisa melihat. Wasinnis sauda, gigi yang hitam. Wadzakar duna khasafatihi, demikian pula dakar yang tidak memiliki khasyafa, tidak ada ujungnya. Wasadi duna halamatihi, atau tetek yang tidak ada putingnya. Wal anfi duna arnabatihi, atau hidung tidak ada arnabnya. Ya, tidak ada arnabanya. Baik. Wazaid minal asabi, demikian pula jari yang lebih, sebab kalau dia sudah dia punya 6 jari ada lebihnya, nah ini dianggap cacat ya, kelebihan. Wagairiha, dan semisalnya. Wagairiha, kewajibannya di situ apa? Hukuma, hanya membayar hukuma saja. Jelas ya? Dan hukuma ini akan datang nanti penjelasannya dari Ibnu Qudamah. Berapa kadar, berapa jumlah dari hukuma ini? Ya, jadi hukuma itu dia ketentuan, tidak diukur dengan dia, tapi dikembali kepada ijtihad hakim. Kalau orang yang seperti itu misalnya keadaannya dihilangkan, kira-kira dibayar berapa? Ya, ini akan datang nanti ya penjelasan tentang hukuma. Baik. Jadi ada namanya dia, ada namanya hukuma. Ya. Ada namanya arsy. Ada namanya arsy. Dan ini ya bentuk dari pembayaran-pembayaran. Kemudian kata beliau, wa fil ashal min al anfi wal udun wa anfi al akhsham wa udun al asam diyatuha kamilah. Adapun yang cacat dari hidung, telinga, atau hidung yang akhsham, akhsham itu artinya hidungnya tidak bisa mencium bau. Wa udhunil afam, atau telinga orang yang tuli, ya kalau dihilangkan itu diahnya sempurna. Diahnya sempurna. Ya, karena walaupun dia tidak ada kemanfaatannya dari sisi tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium, tapi keberadaan telinga itu sendiri dia adalah hiasan. Begitu dipotong, maka tetap membayar berapa? Dia sempurna. Baik, ini ukuran dari dia yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah berkaitan dengan luka-luka. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang asyijat wa ghairiha,